Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali pembahasan ilmu faraid atau ilmu hukum waris Islam. Kita akan membacakan ayat-ayat tentang waris. Wa natadabbar fiha, kita mentadabburi ayat-ayat tersebut. Insyaallah ta'ala dengan kita mentadabburi, kita akan mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan sakinah, juga ilmu tentunya yang kita berharap dibarokai ilmu tersebut. Kesimpulan pembahasan yang telah lalu, ya, kita sudah membahas ayat yang ke-11 dari surah An-Nisa, ya, di mana awal dari ayat tersebut menjelaskan tentang warisan untuk keturunan-keturunan mayit. Kita murojaah terlebih dahulu pembahasan yang telah lalu. Yang kesimpulannya, ya, bahwasanya ahli waris mayit berupa keturunannya itu hanya ada 4 orang saja. Hanya 4 orang dari keturunan mayit. Yang pertama adalah anak laki-laki, ya, anak laki-laki kandungnya. Kemudian yang kedua anak perempuan kandungnya. Kemudian cucu laki-laki dari anak apa? Laki-laki, dan cucu perempuan dari anak laki-laki juga. Jadi inilah 4 orang yang mereka termasuk ahli waris dari keturunannya siapa? Mayit. Dan terus ke bawah, cucu, cicit, dan seterusnya, selama nasabnya itu kembali kepada anak laki-laki. Kalau nasabnya kembali pada anak laki-laki, berarti dia termasuk dari apa namanya ahli waris. Baik. Sekarang kita masuk kepada kelanjutan ayat, ya, dari surah An-Nisa. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ahli waris berupa keturunan-keturunan mayit, kemudian Allah menjelaskan tentang siapakah ahli waris dari asal-usul mayit. Orang hidup itu mesti punya asal-usul, yaitu ayah dan apa? Ibu. Kakek dan nenek itu asal-usulnya. Setiap orang mesti punya asal-usul, pasti. Tapi tidak setiap orang punya apa? Keturunan. Kalau asal-usul mesti orang punya. Ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Baik dari pihak ayahnya atau dari pihak apa? Ibunya. Naam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, di dalam Surah An-Nisa masih ayat yang ke-11. Naqra, kita baca ikhwatil kiram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Allah berfirman, wa li abawayhi, dan untuk kedua orang ibu bapak mayit, likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, as-sudusu, as-sudus yakni seperenam. Jadi ayahnya mayit, ibunya mayit, itu hak warisnya sebesar berapa? Seperenam. In kana lahu aw mimma taraka, dari harta yang ditinggalkan, in kana lahu waladun, kalau mayit punya walad. Kalau mayit punya apa? Walad. Jadi ayah dan ibu masing-masingnya mendapatkan seperenam kalau mayit punya waladun. Walad di sini sudah kita bahas kemarin, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau cucu perempuan dari anak apa? Laki-laki. Berarti syaratnya itu. Kapan ayah mendapatkan seperenam, kapan ibu mendapatkan seperenam? Kalau mayit punya keturunan yang merupakan ahli waris. Kita sebutkan contoh agar jelas. Misal saya mati dalam keadaan saya punya satu anak laki-laki atau satu anak perempuan, ya, saya mati, saya punya satu anak perempuan, kemudian ayah saya masih hidup, ibu saya juga masih apa? Hidup. Fahami kasusnya. Saya mati, saya punya keturunan, yaitu anak apa? Perempuan. Saya punya anak perempuan, punya ayah, ayah masih hidup, ibu masih apa? Hidup. Ya. Nah, kok istri tidak ada? Ya, tidak mesti ada istri. Pokoknya kasusnya tidak ada istri. Mungkin istri kitabiyah, istri bisa jadi kitabiyah. Kitabiyah yakni Yahud atau apa? Nasrani. Nah, kalau orang punya istri Yahudi atau Nasrani, boleh atau tidak, ikhwan? Boleh kan? Kan demikian. Nah, tapi ketika seorang mati, dia bukan termasuk ahli waris, sudah kita bahas. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, di mana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, la yarithul muslimu al-kafira wal al-kafirul muslima. Seorang muslim tidak mewarisi hartanya si kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi hartanya seorang apa? Muslim. Jadi bisa jadi seorang mati, istri ada tapi kitabiyah. Dia punya anak perempuan tadi satu, kemudian ibunya masih hidup, ayahnya masih apa? Hidup. Sakit dipahami ini ya? Kasusnya seperti itu. Nah. Ya. Ini suasana seperti ini kalau enggak ngantuk ya sekalian melek itu ya kan. Kalau berpikir itu hidup, tapi kalau enggak berpikir berarti apa? Ya, tidur ya kan. Wa naum akhul maut, tidur ya saudaranya mati ya. Nah, kita terapkan ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wali abawaihi, dan untuk ayah dan ibunya mayit ya, likulli wahidin minhuma, masing-masing keduanya, ayahnya atau ibunya, as-sudusu, mendapatkan seperenam. Kapan dan apa syaratnya? Syaratnya adalah in kana lahu waladun, kalau mayit punya anak. Nah, dalam kasus ini mayit punya anak atau tidak? Punya anak, yaitu anak perempuan. Ya. Maka kalau kasusnya seperti ini, kita berikan untuk ayahnya mayit seperenam. Tafadhol, seperenam dari harta. Ya. Kemudian untuk ibu mayit juga berapa? Seperenam. Untuk anak perempuan berapa? Setengah. Sudah kita pelajari kemarin ya. Anak perempuan setengah. Jadi anak perempuan mendapatkan setengah, ayah mendapatkan seperenam, ibu mendapatkan seperenam. Nah, kalau hartanya 6 juta, berarti ayah mendapatkan berapa? 1 juta, ibu mendapatkan 1 juta, kemudian anak perempuan mendapatkan setengah dari 6, yaitu berapa? 3. Masih sisa berapa? 1, kan demikian? 1 juta untuk ayah, 1/6, 1 juta untuk ibu, 1/6, setengah untuk anak, setengahnya dari 6 juta itu 3 juta. 3 tambah 1 tambah 1, 5. Sisa 1 juta. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk siapa? Ya, kula mawon. Jangan. Antum siapa? Kalau antum ahli waris, kalau enggak, ya ini ada pembahasan. Nanti yang 1 juta itu diberikan kepada ayahnya mayit. Diberikan kepada ayahnya mayit. Jadi mayit itu ya hartanya masih sisa 1. Ayah mendapatkan dari 2 jalan. Jalan yang pertama yaitu 1/6 yang Allah berikan di sini melalui fardun, bagian tertentu yaitu 1/6. Dan 1/6 lagi adalah hak bagi asobah, hak bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Dalam hal ini semuanya perempuan. Yang laki-laki hanya siapa? Ayahnya. Maka dia mendapatkan sisanya yaitu 1 juta. Ini pembahasan tersendiri ya, tidak kita bahas. Namun ini kasus ya, menjelaskan bahwasanya ketika seorang mayit punya anak, punya ayah, punya ibu, maka ayah dan ibunya masing-masingnya mendapatkan berapa? 1/6 ya dari harta yang ditinggalkan. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita sebutkan contoh yang lain ya, agar sekaligus murojaah ya soal yang atau masalah yang sebelumnya. Antum nggih, siap-siap jawab biar enggak ngantuk. Nah, tapi besok berangkat, jangan kemudian wah ditakoni terus sih. Rasa mangkat, mutung dilakoni, jangan. Baik, antum siap-siap. Kasusnya seperti ini. Seorang mati, meninggalkan dua orang cucu perempuan. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dia punya anak laki-laki, tapi subhanallah, nasallahu alaihi wasallam afiyah, laki-laki ini murtad misal. Nasallahu alaihi wasallam afiyah. Ya. Dia masih hidup anak laki-lakinya, tetapi ya lebih memilih kesesatan waliyadzubillah. Ya, anaknya masih muslim, alhamdulillah dua-duanya masih apa namanya? Muslim. Bapaknya ya murtad misal. Nah, waliyadzubillah. Seorang mati masih punya ayah, masih punya ibu dan dua cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak apa? Anak laki-laki. Berarti ahli waris satu bukan? Ahli waris. Ngerti nggih? Nah. Ah, jawab. Anak laki-laki dapat enggak nih? Kenapa enggak dapat? Loh, orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Bukan, dia ini yang kafir ini. Iya, ini dia yang kafir ini, yang apa namanya? Yang anak ini yang masih hidup. Ya, apa kan akhirnya enggak ngantuk semua loh. Baik. Jadi enggak dapat karena dia murtad. Masih hidup, dia enggak dapat. Nah, yang dapat siapa? Iya, cucunya mayit. Dua anak perempuan, dua cucu perempuan. Berapa? Sepertiga. Oh, jangan sepertiga, kurang. Zolim nanti kalau antum kasih sepertiga. Ini jatahnya 2/3 soalnya. Jadi kemarin kita bahas ini, untuk anak perempuan sudah kita bahas, cucu perempuan juga sama. Kemarin belum sampai tapi intinya itu anak perempuan. Jadi sama dengan anak perempuan 2, yaitu berapa? 2/3. Ayahnya berapa? 1/6, ibunya? Baik. Jadi untuk ayahnya 1/6, untuk ibunya 1/6, kemudian untuk 2 anak perempuan ini berapa? 2/3. 2/3. Wonten masalah wonten, Pak? Kelebihan. Ada sisanya? Atau ada sisa? Harta misalnya 6. Ya. Harta 6. Jangan-jangan pas Pak juga lihat dulu. Jangan memberikan vonis dulu. Harta 6 juta, ya. Untuk ayah berapa? 1 juta. Untuk ibu 1 juta. Untuk 2 anak perempuan 2/3-nya. Yaitu berapa? 4. Berarti ya pas. Enggak lebih enggak kurang, Pak. Ngeten nggih? Iya kan? 2/3-nya 4 ya, betul ya? Ya sudah ya. Berarti habis nih harta, pas. Jadi dua anak perempuan, dua anak cucu perempuan mendapatkan 4 juta ya, dibagi rata masing-masingnya berapa? 2 juta, 2 juta, ayahnya 1 juta, ayahnya mayit ya, kemudian ibunya mayit berapa? 1 juta juga. Ngerti nggih? Bisa difahami insyaallah. Jadi ayatnya jelas ikhwatul kiram, enggak ada yang sulit, enggak ada yang susah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan untuk kedua orang ayah ibunya, likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, as-sudusu, 1/6 mimma taraka, dari harta yang ditinggalkan. Syaratnya apa? In kana lahu waladun, ketika mayit itu punya anak. Anak ini yang dimaksud adalah anak laki-laki atau anak perempuan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak apa? Perempuan. Begitu ya. Lanjutkan ayatnya ikhwatul kiram, Allah berfirman, fa in lam yakul lahu waladun, kalau mayit tidak punya anak. Nah ini masalah. Mayit tidak punya anak. Tidak punya anak di sini maksudnya tidak punya anak yang termasuk ahli waris. Mungkin dia punya cucu, tapi cucu dari anak apa? Perempuan. Jadi dianggap tidak ada. Ya, dianggap tidak ada. Yani tidak ada keturunan yang mewarisi. Ya, tidak ada keturunan yang mewarisi. Tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari keturunannya. Ya. Fa in lam yakul lahu waladun, kalau mayit tidak memiliki keturunan. Ya. Wa warisahu abawahu, kemudian yang mewarisi hartanya mayit adalah kedua orang ayah ibunya, jadi hanya ayah dan apa? Ibunya saja. Fali ummihi tsulus, maka untuk ibunya 1/3. Jadi untuk ibunya berapa? 1/3. Ayah enggak disebut. Maksudnya mengambil semuanya, sisanya. Baik. Karena yang mewarisi keduanya, wa warisahu abawah, dan yang mewarisi hartanya itu adalah kedua orang tuanya saja. Berarti menjadi hak keduanya semuanya. Ya. Untuk ibunya sudah diberitahu berapa jatahnya, fali ummihi tsulusu, untuk ibunya 1/3, berarti sisanya untuk ayahnya mayit. Saya mati, ada ayah dan ibu saya masih hidup. Saya tidak punya keturunan yang termasuk ahli waris. Ya. Walaupun saya punya cucu misalnya, tapi cucu perempuan dari anak perempuan misalnya. Ya, sama saja, bukan ahli waris. Atau punya anak atau cucu laki-laki, namun dari anak apa? Perempuan. Juga bukan ahli waris. Naam, di situ harta hanya untuk ayah dan ibu saja. Hanya untuk ayah dan apa? Ibu. Naam. Untuk ibu 1/3, untuk ayah sisanya ya. Berarti 2/3. Ya. Kalau hartanya 3 juta, hartanya 3 juta, maka untuk ibu 1/3-nya yaitu berapa? 1 juta, sisanya 2 juta untuk ayah. Dan di situ berlaku lagi lidzakari mithlu hadzil un sayain, laki-laki 2 bagian apa? Perempuan. Ayah dapat 2, ibu dapat berapa? 1 juta. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu. Lain halnya kalau mayit punya saudara-saudara yang masih hidup. Kalau seorang mati, dia punya ayah, punya ibu, atau punya ibu, ya. Tetapi juga punya saudara-saudara. Dia saudara-saudaranya masih hidup. Saudara-saudara di sini bisa saudara sekandung, bisa saudara seayah, bisa saudara seapa? Ibu. Dia punya saudara-saudara yang masih hidup. 2, 3, 4, pokoknya 2 atau lebih. Karena kalimat ikhwatun, ikhwatun itu dalam bahasa Arab adalah jamak. Kalau 1, akhun, laki-laki. Kalau perempuan apa? Ukhtun. Kalau ikhwatun itu apa? Jamak. Nah, jamak 2 atau lebih. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mayit punya saudara-saudara, ya, maka berpengaruh pada ibu. Ibu tidak lagi mendapatkan sepertiga, namun berkurang jatahnya, berubah dari sepertiga menjadi as-sudus, menjadi seperenam. Menjadi seperenam. Jadi kalau ada anak, ibu dapat seperenam. Kalau ada saudara-saudara mayit, ibu juga jadinya hanya dapat berapa? Seperenam. Nah, baik, saya sebutkan contoh. Yang dengan contoh itu insya Allah antum lebih paham. Ya. Saya misalnya 5 bersaudara, saudara kandung. Ya. Saya punya ayah, punya ibu, ayah ibu saya punya anak 5. Ya. Saya termasuk. Ya. Saya termasuk. Ya. 5 bersaudara. Ya. Baik, kemudian saya mati. Ya. Ayah masih hidup, ibu masih apa? Hidup. Saudara-saudara saya masih hidup juga. Berapa berarti tadi? 4 orang ya. Masih ada 4 orang. Saudara-saudara saya masih hidup. Baik laki-laki atau perempuan. Nah, maka untuk kasus yang seperti ini, ibu, ibunya mayit, dia tidak mendapatkan sepertiga, tidak. Namun mendapatkan berapa? Seperenam. Dari sepertiga ke seperenam berkurang atau bertambah? Berkurang ya, seperenam atau lebih kecil ya, sepertiga. Dia mendapatkan seperenam. Ya. Karena ada saudara-saudaranya mayit. Ya. Berkurang menjadi seperenam. Baik, harta sisanya semuanya diberikan kepada ayah. Jadi ayah jatahnya tambah apa? Besar. Kalau harta semuanya 6 juta, maka untuk ibu seperenam, yaitu berapa? 1 juta. Sisanya berapa? 5. 5 untuk siapa? Ayah. Jadi ayah dapat 5, ibu dapat berapa? 1. Saudara-saudaranya mayit tidak dapat karena ada ayah yang menghalangi. Naam. Dan itu ada hikmah di balik itu. Ya, kalau kita lihat hikmahnya tampak sekali. Ya. Yang menjadi penanggung jawab dalam sebuah rumah tangga itu ayah atau ibu? Ayah, ya kan? Jadi wajar kalau ayah dapatnya berapa? 5. Dia masih nanggung anak-anaknya ini. Ya. Ibu hanya mendapatkan berapa? 1 juta. Ya. Maka ibu mendapatkan 1/6, sisanya adalah untuk siapa? Ayahnya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini ayat yang menjelaskan tentang warisan asal-usulnya mayit, yaitu ayah dan apa? Ibu. Ya. Ternyata tidak lebih dari 2 angka saja. 1/6 dan 1/3. Hanya itu saja. Jadi mudah untuk menghafalkannya. Jadi untuk ibu, kalau tidak 1/3, ya 1/6. Kapan 1/3? Kalau tidak ada anak-anak dan tidak ada apa? Saudara-saudara apa? Mayit. Jadi pokoknya kalau tidak ada anak-anaknya mayit dan tidak ada saudara-saudaranya apa? Mayit. Mayit tidak punya saudara maksudnya. Maka ibu mendapatkan berapa? 1/3. Tapi kalau ada anak atau cucu atau ada sekelompok saudara-saudaranya mayit, maka ibu tidak mendapatkan 1/3, namun dia mendapatkan 1/6. Adapun ayah, ya, maka dia mendapatkan 1/6 atau sisa, atau terkadang dapat 2-duanya. 1/6 dan juga mendapatkan apa? Sisa, seperti yang tadi kita sebutkan kasus di awal pembahasan. Nah, mungkin agak cepat namun antum bisa memahami. Hari ini hanya ini saja targetnya. Memahami berapa warisan untuk ayah kita dan ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seringkali yang namanya bapak dan ibu tidak terfikir. Ini kalau kita lihat adat masyarakat, siringe bapak lan biyungge ora kepikir dalam bab apa namanya? Warisan. Ya atau tidak? Nah, apalagi bapak dan ibunya sudah tua. Ya. Nah, seorang mati ya, punya anak, punya istri, bapaknya masih hidup, ibunya masih hidup, sudah tua semuanya. Begitu bagi-bagi warisan, yang dapat hanya istrinya dan anak-anaknya. Ayahnya enggak, ibunya enggak. Terkadang punya pikiran wis lah rapopo, bapak ibu wis tuwa, wis meh, gitu, wis meh mati gitu kan. Paling yo tanggung jawab anak putu, gitu kan. Ya memang terpenuhi apa namanya, mungkin hajat makannya, hajat minumnya. Tetapi ingat, ayah ibu itu punya apa? Punya hak. Sampaikan haknya dulu. Masalah nanti ayah terus kenggo putu, lain cerita lagi. Jadi ayah, ibu dari mayit seringkali dilupakan dalam kasus-kasus pembagian apa waris. Seringkali demikian. Ya. Seringkali demikian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya ayah dan ibu itu punya hak atas warisan ya putranya yang meninggal. Jika seorang mati ya, maka untuk kedua ayah ibunya masing-masingnya mendapatkan 1/6 kalau yang mati ini tidak punya anak. Ya. Baik. Jika punya anak, afwan. Kalau punya anak. Kalau tidak ada anak, maka ayah ibunya mendapatkan semua hartanya. Ya. Ibunya mendapatkan 1/3, ayahnya mendapatkan berapa? Sisanya. Kalau ada saudara-saudara mayit, maka jatah ibu, bagian ibu berkurang. Bukan 1/3 namun 1/6 ya, dan sisanya adalah untuk ayah. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya, min ba'di wasiyati yusi biha awdain. Harta warisan itu dibagikan setelah wasiat-wasiat ditunaikan. Awdainin dan atau hutang-hutang mayit ditunaikan. Jadi warisan itu baru dibagikan kalau ya urusan-urusan terkait dengan harta itu sudah selesai. Apakah itu duyun ya, hutang-hutang mayit atau wasiat-wasiat siapa? Mayit. Berdasarkan ayat ini. Nah. Baik, sampai di sini dulu, ada yang perlu ditanyakan tidak, ikhwan? Kalau tidak, ganti tanya. Oke. Iya, istri. Yang tadi istrinya Kitabiah ya. Istrinya si mayit. Yang jelas kita belum sampai pembahasan istri. Ya. Makanya kita buat kasus istri tidak dapat. Itulah rahasianya di situ, Pak. Ya, rahasianya di situ, ya kan. Jadi istri jangan dikasih. Bagaimana agar tidak dikasih? Contohnya dia itu kita biah. Gitu. Gitu ya. Nah, rahasianya di situ, Pak. Ya. Sambil kita memahami apa namanya? Syarat ya, syarat-syarat apa namanya? Mendapatkan warisan ya. Harus sama apa namanya? Agamanya dia seorang muslim. Tapi seandainya ada istri, ya istri mendapatkan bagian. Berapa bagiannya? Sesuai dengan ayat yang akan kita bahas. Ya, begitu ya. Baik. Ada lagi? Oke, betul. Jangan sulit-sulit, Pak. Seorang mati punya saudara-saudara dan masih ada apa? Ibunya, gitu ya. Baik. Belum sampai kasusnya ini. Ya, belum sampai kasusnya. Itu nanti dilihat. Ya, sekarang saya tidak akan menjawab, tapi saya akan memberikan gambaran yang menunjukkan pertanyaan ini tidak bisa dijawab sekarang. Gitu. Berbicara tentang saudara-saudara mayit. Ya. Namanya saudara-saudara mayit itu ada 3 macam. Ya. Ada saudara sekandung, ada saudara seayah, ada saudara apa? Si ibu. Ya. Nah, bisa jadi kasus tadi yang saya sebutkan saudaranya adalah saudara kandung semuanya. Ya. Nanti akan berbeda jawabannya kalau itu saudara seibu misalnya. Atau di situ ada saudara sekandung, ada saudara seayah, ada saudara seibu. Subhanallah, saya pernah ketemu ikhwan yang ikhwan itu lengkap. Punya saudara seibu, punya. Saudara sekandung, apa? Punya. Saudara seayah juga, punya. Baik. Kok bisa terjadi? Nah, ini harus dijawab ini. Kok bisa terjadi? Orang itu punya lengkap, gitu loh. Punya saudara sekandung, punya saudara seayah, punya saudara apa? Seibu. Kenapa bisa terjadi? Bapaknya nikah lagi atau ibunya apa? Mesti ada proses dulu kan? Ya, misalnya seorang menikah, Ahmad dan Fatimah menikah, kan? Ahmad dan Fatimah menikah, punya anak 5. Maka hubungan 5 orang ini adalah saudara sekandung, gitu ya? Ya, saudara sekandung. Baik. Kemudian cerai, kemudian si ayah ini punya apa namanya, ya, punya istri lagi, kemudian sang perempuan juga punya apa, suami lagi, ya, mungkin kan, ya, anak-anaknya ayah yang sudah cerai itu punya anak, itu jadi saudara apa, saya, lah ini jadi saudara apa, ibu, betul ya. Nah, contoh kasus perceraian, kemudian masing-masingnya punya apa namanya? Ya. Atau mungkin kasus kematian juga bisa. Kasus kematian juga bisa. Nah, wabillahi taufik. Ini nanti beda-beda. Ya. Saudara sekandung nanti bagaimana? Saudara seayah nanti bagaimana? Saudara seibu nanti apa? Bagaimana? Ya, laki-lakinya dan perempuannya. Ini ada ayat-ayat khusus tentang warisan saudara-saudara mayit. Ya, bisa nanti dibaca pada ayat yang ke-12 dari surah An-Nisa dan ayat yang paling terakhir dari surah An-Nisa. Nah, jadi dua ayat itulah yang berbicara tentang apa namanya? Saudara-saudara mayit. Ayat 12 dari surah An-Nisa dan ayat 176 dari surah apa? An-Nisa. Nah, jawabannya kalau sudah sampai pada ayat ini. Tapi setidaknya antum tahu bahwasanya saudara-saudara mayit itu ada 3 macam ini. Nah. Baik. Ada lagi pertanyaan, ikhwan? Kalau tidak, oke, monggo, Ustaz. Ya, baik. Nah, ini muncul pertanyaan ini, ya. Ya, ini ketika kasus tadi yang kita sebutkan, seorang mati punya saudara-saudara kandung, ya, punya saudara-saudara kandung, atau mungkin saudara seayah, saudara seibu, ada saudara-saudara di situ. Kemudian ada ibu, ada apa? Ayah. Ya. Ada ibu, ada ayah. Ya. Nah, taib. Jadi ada ahli waris yang dia di satu sisi tidak dapat, namun memberikan pengaruh. Ya, seperti kasus ini. Ya. Di satu sisi keberadaan mereka, ya, mempengaruhi jatahnya ibu berkurang dari 1/3 menjadi berapa? 1/6. Mempengaruhi keberadaan mereka. Ya. Namun sisi yang lain tidak apa? Tidak dapat. Hanya mempengaruhi, ya, menjadi jatah sang ibu berkurang, namun dia sendiri tidak apa? Tidak dapat. Nah, tidak dapat. Dari mana rezekinya? Ya, dari ayahnya ini yang dapat banyak. Ya. Karena kalau dia masih kecil-kecil, ya otomatis sang ayah inilah yang dia akan apa namanya? Akan memberikan nafkah untuk siapa? Untuk saudara-saudara mayit ini. Saudara-saudara apa? Mayit. Nah, Allah alam. Jadi ada jenis apa namanya ahli waris yang dia satu sisi memberikan pengaruh, ya, namun dia tidak dapat. Nah, wallahu a'lam. Sepertinya cukup sampai di sini, ikhwan, masuk sholat isya. Alhamdulillah kita sudah membahas dua jenis ahli waris, ya. Dua jenis ahli waris. Yang pertama adalah keturunan mayit sejumlah 4 orang, itu anak laki-laki, kemudian anak perempuan, dan cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian asal usul mayit yang dimaksud di sini adalah ayahnya, ayah kandungnya dan ibu apa? Kandungnya. Berarti sudah 6 ahli waris kita pelajari. Nenek dan kakek akan ada pembahasan khusus. Nah, jadi kita sudah mendapatkan 6 ahli waris, ya, dan kebanyakan kasus tidak lepas dari ini. Anak, cucu, kemudian juga apa namanya? Ya, ayah dan ibu. Kasus-kasus waris biasanya tidak lepas dari kasus-kasus ini atau ahli waris ini. Wallahu a'lam. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Naam. Dan satu lagi kesimpulan, ya, mungkin ini bisa dicatat, bahwasanya ayah itu akan menghalangi saudara-saudara apa? Mayit. Ayah, kalau masih ada ayah, semua saudara-saudara mayit tidak mungkin mendapatkan apa? Warisan. Tidak mungkin mendapatkan warisan. Ya. Jadi ayah itulah yang menghalangi apa? Mayit. Menghalangi apa? Saudara-saudara mayit. Baik itu saudara sekandung, atau saudara seayah, atau saudara apa? Seibu. Baik laki-laki atau perempuan, selama ada ayahnya mayit itu akan menghalangi apa? Saudara-saudara mayit dari ahli waris. Walaupun mereka bisa memberikan pengaruh kepada apa? Bagian ibu yang tadinya berhak mendapatkan 1/3, kemudian berubah menjadi berapa? 1/6. Nah, hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.